tidak usah banyak pikiran dalam hidupmu. Berbuat baik saja terus. Sekecil apapun baik-baik, asal ikhlas kembali ke kita. Karena setiap kebaikan akan dilihat oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.